Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayh. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به والتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. إخوتي الكرام حبيبني وحبيبكم الله جميعا. Di malam yang mulia ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan untuk berbagi faedah, bermurajaah dari apa yang mungkin telah disampaikan oleh asatidah kita habibakumullahu jami'an, sebuah karya yang ditulis oleh fadilatu Syekh Saleh Fauzan habibahullahu ta'ala, yakni Ahkamul Hajj, di mana pertemuan yang kemarin Syekh Habibullah Ta'ala telah menyatakan di antara orang yang dinyatakan sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديا. يعني orang yang mampu melaksanakannya baik secara fisik ataupun finansial. Hartanya ada, biayanya ada, dan fisiknya memungkinkan untuk melakukan ibadah yang mulia ini. Ikhwani fiddin azzakumullah, kemudian kata saya selanjutnya, fa inna qadira bimalihi duna jismihi bi anna kana kabiran mar kabiran hariman أو مريض مراد مزمينا لا يرجي برعه لجيمه أن يكيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه. Kita dengarkan kata Syekh Habibullah Ta'ala. Maka jika seseorang ketika mau melakukan ibadah haji, dari sisi finansial atau materi, uangnya ada, hartanya ada, materinya ada, akan tetapi dari sisi fisik dia tidak mampu, biaya uang ada, materi, tetapi fisiknya tidak memungkinkan untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Contohnya dicontohkan oleh saya di sini, misalnya ketika seseorang ini sudah menginjak usia yang sangat sepuh, tua renta, atau ketika seseorang mengalami sakit yang berstadium atau kronis yang tidak diharapkan akan kesembuhannya, maka kata Syekh Habibullah Ta'ala, dia harus menunjuk orang lain, yakni mencari badal, menunjuk orang lain sebagai badal, sebagai penggantinya karena fisiknya tidak mampu lagi, untuk berhaji, menghajikan dia, orang yang menunjuk tadi, sehingga dia berumrah dengan haji dan melakukan umrah Islam, yakni umrah yang pertama kali dia lakukan. Min baladihi aw min baladil ladhi aisyara fihi. Bisa atau baik dia melakukan dari negerinya, seorang badal, seorang pengganti tadi yang ditunjuk, bisa berangkat dari negerinya atau dari negeri yang mana yang lebih mudah baginya untuk melakukan perjalanan ibadah haji. Barakallahu li wa lakum. Perkara ini lima rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh sahabiyun jalil, sahabah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana ada seorang wanita yang menghadap kepada Rasulullah, anna imra'atan min khatsama qalat, dari bani Khats'am, seorang wanita ini, dia matur berkata kepada baginda Rasul alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, inna abi adrakathu faridatullahi fil hajji shaykhan kabiran la yastati'u an yasbuta 'ala ar-rahilati affa ahajju anhu. Coba kita perhatikan, orang yang minta wejangan, seorang wanita yang minta wejangan kepada baginda Rasul alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, sesungguhnya bapakku, tiang sepuh kula niki lho ya Rasulullah, sampun pikantuk jejiban, sudah mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah haji. Akan tetapi bapakku ini dalam keadaan umurnya sudah sepuh, sudah tua renta. Dia tidak bisa duduk di atas tunggangannya, di atas unta, di punggung unta. Afa ahujju anhu, apakah aku harus berhaji untuk orang tuaku, untuk bapakku, wahai Rasulullah? Coba kita dengarkan bimbingan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala hujji anhu. Beliau Rasulullah menjawab, ya, berhajilah untuk bapakmu, untuknya. Ini menunjukkan dalil yang diperbolehkan ketika seseorang ini sudah tidak mampu dalam sisi fisik untuk melakukan ibadah haji, untuk menunjuk orang lain, menghajikan dirinya yang menunjuk itu. Selanjutnya kata saya, wa yustaratu finna'ibi an ghairihi fil haji an yakuna qad hajja an nafsihi hajjatal islami. Sekarang orang yang ditunjuk untuk menjadi badal, untuk menghajikan orang yang tidak mampu secara fisik tadi, maka dinyatakan oleh para ulama, orang yang berhaji untuk orang lain, menggantikan orang lain, harus sudah menunaikan haji Islam. Yani haji yang pertama kali dia lakukan. Jadi badal, orang yang menggantikan ini, sudah pernah melakukan haji untuk dirinya, baru dia boleh menghajikan orang lain. Perkara ini li hadithi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, juga berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anahu sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul labbaik an subrumah. Insyaallah coba kita lihat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini. Bahwasanya baginda Rasul itu mendengar seorang laki-laki yang berkata labbaika an subrumah. Dia meniatkan hajinya untuk subrumah. Labbaika an subrumah. Nah, orang ini ditanya oleh baginda Rasul, qala hajjatta an nafsika. Kowe apa wis tahu haji kok? Menghajikan orang lain itu apa kamu sudah pernah haji? Qala la ya Rasulullah. Dereng baginda Nabi, saya belum pernah wahai baginda Nabi. Qala, maka bimbingan baginda Rasul alaihi salatu wassalam, hujja an nafsika. Kalau begitu, kamu haji untuk dirimu sendiri dulu. Kemudian baru engkau untuk subrumah, mengajikan untuk subrumah. Hadis yang mulia ini isnaduhu jayyidun wa sahahahu al-Baihaqi. Disahihkan oleh al-Imamu al-Baihaqi rahmatullah alaih, dan juga al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Nasruddin Albani di dalam Irwa'ul Ghalil hadis yang ke-994, beliau juga mensahihkannya. Baik, kita lanjutkan kata Syekh. Wa yu'ta an-na'ibu minal mali ma yakfihi تكلف السفر أو تكلف السفر ذهبا وإيابا. Kata saya selanjutnya, orang yang menggantikan tadi, badal tadi, harusnya dia dibekali, dikasih sangu yang cukup untuk keperluan, baik itu di Mekah, di Madinah, selama menunaikan ibadah haji. Dahaban wa iyaban. Baik itu bekal pulang pergi, sangunya. Ini ditanggung oleh orang yang menunjuk tadi. Oleh orang yang diwakili tadi. Akan tetapi kata Syekh, wala tajuju al-ijaratu alal haji. Seseorang yang ditunjuk tadi sebagai badal haji tadi tidak boleh memberlakukan transaksi sewa menyewa dalam hal menunaikan ibadah haji ini. Pokoknya pun kalau wis bayar 100 juta, pokoknya mang haji, mang penjenengan haji kangge tiang sepuh kula. Ini tidak diperbolehkan sewa menyewa. Tidak diperbolehkan. Begitu juga wala an yutakhadha dari atli kasbil mali. Orang yang ditunjuk sebagai badal untuk menggantikan haji orang yang tidak mampu secara fisik tadi juga tidak diperbolehkannya menjadikan sebagai sarana untuk ma'isah, untuk mencari uang, mencari fulus. Sebagai badal tadi tidak boleh dijadikan sebagai bentuk pekerjaan untuk cari duit, enggak boleh. Tayo kita lanjutkan. Wayan bagi an yakuna maqsudun naibi naf'a akhihi al-muslim. Oleh karenanya sudah sepantasnya, kata Syekh Habibullah Ta'ala, orang yang sebagai badal yang menggantikan haji tadi, dia harus menanamkan di dalam niatnya mempunyai tujuan untuk membantu saudara-saudaranya seiman atau sesama muslim ketika dia menghajikannya, ditunjuk sebagai badal tadi. Dia harus berangkat dari iman, dari Islam, karena ingin membantu saudara-saudaranya yang tidak mampu tadi untuk melakukan ibadah haji secara fisik. Kemudian kata saya selanjutnya, wa an yahuja baitallahil harami wa yazura tilkal masairal idama. Berhaji ke Baitullah al-Haram, yakni ke Ka'bah Mekah, maka hendaknya dia mengunjungi tempat-tempat manasik yang sangat agung. Ini baru haji. Bukan di hotel, bukan sekedar tidur di hotel, akan tetapi hendaknya melakukan ritual ataupun serangkaian mengunjungi tempat-tempat manasik yang agung. Ketika tanggal 8 Zulhijjah dia menuju ke Mina. Kalau baginda Rasul itu berupaya bisa sholat duhur di Mina, sehingga baginda Nabi bisa melakukan sholat 5 waktu di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah atau Yaumu Tarwiyah tadi. Baginda Rasul dengan melakukan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kapan itu? Malam tanggal 9 Zulhijjah. Dan baginda Rasul melakukan sholat berjamaah tentunya dilakukan dengan qasran duna jam'in, di qasar tetapi tidak di jama'. Tentunya yang rubaiyah, yang 4 rakaat yang di qasar. Ketika duhur 2 rakaat salam, ketika asar 2 rakaat salam di Mina. Maghrib tetap, isya 2 rakaat salam, kemudian subuh tetap. Ini yang dilakukan oleh baginda Rasul. Pada kapan? 8 Zulhijjah atau Yaumu Tarwiyah. Ini tempat-tempat manasik. Yang hadanallahu wa iyyakum, mayoritas jamaatul hujjat Indonesia itu meninggalkan untuk mabit di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah tadi, pada Yaumu Tarwiyah tadi. Nasallallahu salamata wal ifiyah. Kemudian ketika pagi harinya setelah matahari terbit, Kapan itu? Pada tanggal 9 Dzulhijjah. Maka para jamaatul hujjat mulai meninggalkan Mina, meneruskan perjalanan menuju Arafah. Menuju Arafah. Diupayakan masuk Arafah ini sudah zawal. Sudah masuk waktu duhur. Itu waktu yang mustajab, waktu yang untuk wukuf di Arafah. Kapan? Ba'da zawal sampai ghurubus syams, sampai tenggelamnya matahari. Dia wukuf di Arafah. Di Arafah dia melakukan sholat duhur dan asar, dijamak dan dikosor. Dan adanya khutbah juga. Kemudian setelah matahari terbenam di Arafah, dia mulai meninggalkan Arafah. Nanti sholat maghrib dan isya-nya di Muzdalifah. Dia menuju ke Muzdalifah. Setelah apa? Setelah maghrib, matahari tenggelam. Menuju ke Muzdalifah, dia mabit menginap di Muzdalifah. Sesampainya di Muzdalifah, dia melakukan sholat maghrib, kemudian sholat isya di qasr, satu kali adzan, dua kali iqamah. Kemudian boleh di situ melakukan atau mencari kerikil untuk persiapan tanggal 10 Dzulhijjah tadi, nanti untuk melempar jumrah Aqabah sebanyak 7 kerikil. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, pagi harinya ketika sudah fajar, kita melakukan, para jamaatul hujjat melakukan sholat subuh di situ. Kemudian berdoa. Sebelum matahari terbit dia sudah meninggalkan Muzdalifah, kemudian menuju ke Mina. Kapan itu? Tanggal 10 Dzulhijjah. Menuju ke Mina untuk apa? Untuk persiapan nanti setelah matahari terbit melempar jumrah, jumrah Aqabah, jumrah yang paling dekat dengan Mekah. Satu jumrah saja tanggal 10 Dzulhijjah. Di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Setelah dia melempar jumrah Aqabah, Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih untuk melakukan tawaf ibadah, meneruskan untuk tawaf ibadah. Sedangkan para ulama lainnya seperti Al-Imam Ibn Bas, Al-Imam Al-Faqih fi zamanil asr, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaihim ajmain, dia boleh menunda nanti ketika sudah pulang ke Mekah untuk melakukan tawaf ibadah. Wallahu waliyyu taufik. Kemudian melempar jumrah Aqabah kapan? Tanggal 10 Dzulhijjah. Waktunya kapan? Setelah matahari terbit. Ini tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah itu dia kembali ke Mina untuk menyongsong ayyamu tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Pada ayyamu tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, para jamaatul hujjat akan melempar jamarat, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul kubra atau jumrah Aqabah. Ketiga-tiganya jumrah tanggal 11, 12, 13 dilempar semua. Satu lemparan disertai dengan takbir. Satu jumrah, 7 kali lemparan, 7 kali takbir. Dalam satu hari tanggal 11, 21 lemparan. Tanggal 12 begitu juga. Tanggal 13 begitu juga. 21 lemparan. Ini yang diwasiatkan oleh Syekh Habibullah Ta'ala untuk mengunjungi tempat-tempat manasik yang agung. Di dalam perkara melempar jumrah ini pada ayyamu tasyrik, para jamaatul hujjat juga diperbolehkan meninggalkan pada tanggal 12 Dzulhijjah kalau dia melakukan nafar awal. Akan tetapi yang lebih afdal, yakni melakukan nafar tsani sampai melengkapkan tanggal 13 Zulhijjah. Wallahu waliyyu taufik. Taib selanjutnya kata saya. Fayakunu hajjuhu lillahi la li'ajri dunya. Fa inna hajja liqasdil mali. Fahajjuhu ghairu sahihin. Masyaallah, ini penting wasiat Syekh Habibullah Ta'ala ini. Maka hendaknya orang yang menjadi badal, orang yang menghajikan orang lain tadi karena tidak mampu secara fisik tadi, dia berhaji karena Allah Jalla Jalaluh, bukan karena diupah tadi, bukan karena dibayar tadi. Maka kata Syekh Habibullah Ta'ala, fa inna haja liqasdil mali, kalau dia ini berhajinya karena harta, karena upah, fahajjuhu ghairu sahihin, maka hajinya tidak sah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Tayyib, barakallahu li wa lakum. Sekarang kita akan masuk babun fi syuruti wujubil haji 'alal mar'ati wa ahkamin niyabati. Bab tentang syarat-syarat wajib haji bagi wanita. Wanita ini luar biasa beda, tetapi ada syarat-syarat wajib haji bagi wanita dan hukum-hukum penggantian. Kita lihat keterangan Syekh. Qala habidallahu ta'ala, الحج يجب على المسلم ذكرا كان ام انثى. Kata Syekh, bahwasanya ibadah haji itu diwajibkan pada setiap muslimin, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Lakin kata Syekh, yustaratu liwujubihi 'alal mar'ati ziyadatan 'amma sabaqa minal 'amma sabaqa minas syuruti. Akan tetapi kata Syekh Habibullah Ta'ala, bagi wanita yang ingin berhaji disyaratkan, di samping syarat-syarat yang telah disebutkan di pertemuan yang kemarin, yang sebelumnya, yang disebutkan oleh Syekh, maka kata Syekh Habibullah Ta'ala, wujudul mahrami alladhi yusafiru ma'aha li'adaihi. Bagi wanita, perempuan, itu disyaratkan adanya mahram, pendamping yang bersamanya untuk berangkat menunaikan ibadah haji bagi wanita. Masya Allah, ini banyak oknum travel atau biro perjalanan haji dan umroh yang penting dapat jamaah. Nanti akan dinyatakan oleh Syekh. Selanjutnya kata Syekh, li'anahu la yajuju laha as-safaru li haji wala li ghairihi biduni mahramin. Kata para ulama kita, karena seorang wanita tidak diperbolehkan melakukan perjalanan untuk melakukan ibadah haji atau melakukan perjalanan yang lainnya tanpa adanya mahram. Tanpa adanya mahram. Haram hukumnya. Ini berdasarkan apa yang telah dinyatakan oleh Rasuluna wa Habibuna alaihi salatu wassalam liqaulihi sallallahu alaihi wassalam, la tusafirul mar'atu ila ma'a mahramin wa la yadkhulu 'alayha rajulun illa wa ma'aha mahramun. Kata baginda Rasul alaihi salatu wassalam, seorang wanita tidak melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya, kecuali bersama mahramnya. Dan tidak pula seorang laki-laki masuk kepadanya kecuali dengan mahramnya. Ini peringatan baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bi isnadin sahihin. Ikhwani fi din azzakumullah, saking pentingnya mahram bagi wanita, ini ada sebuah kasus. Seorang laki-laki waqala rajulun linabi alaihi salatu wassalam, inni uridu an akhruja fi jaysin kadda wa mra'ati turidul hajja. Seorang laki-laki ini bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya aku akan berangkat bersama pasukan ini, sementara wahai Rasulullah, istriku hendak melaksanakan ibadah haji. Seorang laki-laki ini minta bimbingan kepada beliau, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Coba kita dengarkan bimbingan baginda Nabi. Faqala, maka kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhruj ma'aha. Seorang laki-laki ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk meninggalkan satuan tempur yang akan berlaga di medan jihad untuk berangkat haji bersama istrinya sebagai pendamping, sebagai mahramnya. Di dalam riwayat yang lainnya, wa fi sahihaini, seorang laki-laki menyatakan kepada baginda Rasul, inna imra'ati kharajat hajjata wa inni uktubitu fi ghazwati kadha. Seorang laki-laki juga bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya istriku ini berangkat haji, sedangkan aku berangkat dengan pasukan yang begini dan begini. Coba wejangan baginda Nabi apa? Qala in talik fahuja ma'a imra'atika. Maka baginda Rasul menyatakan, berangkatlah dan hajilah bersama istrimu. Berangkatlah dan berhajilah bersama istrimu. Ikhwani fi din azzakumullah, kalau kita perhatikan dari berbagai hadis yang mulia ini, dan kita sudah mengetahui bahwasannya jihad fisabilillah, bertempur di jalan Allah, merupakan amalan yang tinggi. Sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, wal jihadu fisabilillah lahu al-ahummiyatu al-azimatu fil Islam. Bahwasanya jihad di jalan Allah, bertempur di jalan Allah, itu mempunyai urgensi yang besar di dalam Islam. Bahkan jihad ini wahuwa durwatu sanamil Islam, merupakan puncak dari punuknya Islam tertinggi. Wahuwa min abdalil ibadat, merupakan ibadah yang paling abdal, ibadah yang paling utama. Bahkan ikhwani fiddin azakumullah, dinyatakan oleh sebagian para ulama, waqad addahu ba'dul ulama'i ruknan sadisan min arkanil Islam. Jihad fisabilillah, sebagian para ulama kita memasukkan sebagai rukun Islam yang keenam. Ini menunjukkan mulia, tingginya ibadah jihad. Akan tetapi kenapa ikhwani fiddin azakumullah, ketika seseorang yang bergabung dalam satuan tempur, akan tetapi dia menyatakan kepada Rasulullah istrinya mau berhaji, seorang laki-laki ini untuk meninggalkan satuan tempurnya dan memahrami, mendampingi istrinya untuk melakukan safar, menunaikan ibadah haji. Ini karena utamanya mahram, pentingnya mahram bagi seorang wanita. Wallahu waliyyu taufiq. Ikhwani fiddin azakumullah, dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah atau pelajaran yang semestinya kita bisa mengambil satu pelajaran yang penting bagi kita. Bahwasanya telah terjadi kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian muslimin ketika melakukan haji, ketika melakukan umrah, yang mana seorang wanita ingin umrah, ingin haji, ingin safar, ingin menunaikan ibadah haji, ingin menunaikan ibadah umrah, dia tanpa adanya mahram, pendamping. Seperti hadis yang mulia tadi disebutkan, karena pentingnya mahram, sampai-sampai baginda Rasul alaihi salatu wassalam melarang salah seorang suami yang ingin bergabung dalam satuan tempur berjihad di medan jihad, kemudian disuruh untuk menemani istrinya menunaikan ibadah umrah untuk safar sebagai mahram, menunaikan ibadah hajinya. Dari sini juga kita sering melihat di berbagai travel ataupun biro haji dan umroh, ila man rahmatir rabbuk, yakni adanya acara pengangkatan mahram sementara. Dan praktek ini sering difasilitasi oleh oknum-oknum travel atau biro perjalanan haji dan umroh. Hadanallahu wa iyyahum. Tentunya praktek ini di samping tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam, para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga para ulama kita yang berilmu dan bertakwa, tidak pernah mencontohkan, tidak pernah berfatwa. Tentunya model-model semacam ini dikhawatirkan akan menjerumuskan seseorang di dalam arena kemaksiatan. Kalau diangkat mahram sementara, selama haji dan umroh, dibuatkan surat mahram. Ini mahram sementara. Ya diuyel-uyel perempuannya tentunya, wong sebagai mahram kok orang lain. Dan ini laris kalau ada travel ataupun perjalanan haji dan umroh semacam ini laris. Wah enak travelnya. Travel plus, plus apa? Plus kumpul kebo. Karena bebas adanya pengangkatan mahram ini. Dan ini kita saksikan. Dan di dalam hal ini tentunya mengandung kedustaan dan pengkhianatan. Dusta karena laki-laki yang dikatakan mahram bukan mahram yang sebenarnya. Khianat karena pemerintah Saudi Arabia itu mempersyaratkan bagi wanita yang haji dan umrah harus didampingi mahramnya. Harus didampingi mahramnya. Ternyata surat mahramnya surat palsu. Hadanallahu wa iyyakum nas'alullaha salamata wal afiyah. Ini mungkin yang sedikit kita sampaikan pada malam yang mulia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Jazakumullahu khairan al-mu'adin yu'adin. Tafadhal.